Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Qala rahimahullahu ta'ala qawluhu wattiwalatu syirkun. Tiwalah itu adalah bagian dari kesyirikan. Qala al-musannif huwa syai'un yasna'unahu, berkata al-musannif huwa syai'un yasna'unahu, itu adalah sesuatu yang mereka buat. Yaz'umuna annahu yuhabbibul mar'ata ila zawjiha, yang mereka mengira atau mereka yakini bahwa yang mereka lakukan itu bisa menjadikan seorang perempuan cinta terhadap suaminya, warrajula ila mar'atihi, atau seorang suami terhadap istrinya. Barakallahu fikum. Ya, jampi-jampi atau mantra-mantra yang mereka buat-buat. Yang berikutnya akan diminumkan kepada seseorang, misalnya seorang istri tidak senang dengan suaminya, maka yang dibuatkan tiwala ini adalah sang istri agar supaya cinta kepada sang suami. Demikian juga kebalikan tiwala. Suatu yang dimakan atau suatu yang diminum atau suatu yang dipakai, pokoknya sehingga orang itu terkena. Barakallahu abik. Wa bihadza fassara Ibnu Mas'ud, dengan inilah al-Imam as-Sahabi, ya ini Ibnu Mas'ud menafsirkan rawi al-hadis kama fi sahih Ibn Hibban wal Hakim, sebagaimana dalam sahih Ibn Hibban dan Hakim. Qalu, mereka mengatakan, ya Abu Abdurrahman, jadi wahai Ibnu Mas'ud, kunyah beliau adalah Abu Abdurrahman, hadhihi ruqa wa tamaim, adapun ruqyah-ruqyah ini, tamimah ini, jampi-jampi dan jimat-jimat ini, ada arafnaha, kami sudah tahu. Qamat tiwalah, terus apa artinya at-tiwalah ini? Qala syai'un yasna'uhun nisa yatahabbabna ila azwajihin. Dia mengatakan syai'un yasna'uhun nisa, sesuatu yang dibuat oleh perempuan-perempuan. Barakallahu fikum. Suatu mantra-mantra khusus yang mereka mantrakan untuk makanan yang akan dimakan oleh suaminya atau yang diminum oleh suaminya. Yatahabbabna ila azwajihin, agar supaya suaminya lebih cinta terhadap. Barakallahu fikum. Macam-macam yang dilakukan oleh orang-orang, mantra dengan perbuatan, sebagaimana sebagian orang mengambil air mandian jenazah dijampi-jampi dan diminumkan ke sang suami atau orang yang diharapkan mencintainya. Barakallahu, agar supaya dia tidak apa, agar supaya senantiasa dia mengingatnya. Barakallahu fiik. Seperti yang tidak masuk akal, barakallahu fiik. Tapi itulah yang mereka lakukan. Tahu, paham insyaallah ini, air mandian jenazah, keluar mandikan jenazah, airnya itu ditampung, kalau cuma sedikit, kemudian itu yang dijampi-jampi dengan mantra-mantra khusus, kemudian diberikan bagi minuman orang-orang atau dimakan, campur di makanannya, termasuk kesyirikan karena termasuk sihir. Baik. Atau barakallahu fikum, ayam mengeram, dia potong, kemudian dia jampi-jampi di mantra-mantrai, kemudian disuguhkan ke orang-orang yang diharapkan mencintainya, apakah suaminya atau yang lain. Al-Muhim. supaya dia ingat terus, sama seperti ayam mengangkrem ini, ayam ngeram ini, ingat terus telurnya. Walaupun kemana-mana tetap dia akan ingat telurnya. Al-Muhim dijampi-jampi sedemikian rupa. Dan yang lainnya dari perkara-perkara yang mereka ada-adakan sendiri. Punya jiwalah. Di setiap daerah ada saja yang mereka lakukan. Setiap kampung, setiap wilayah ada saja yang mereka lakukan. Dari mantra-mantra ini untuk menjadikan orang lain cinta terhadapnya. Qala al-hafid at-tiwalatu bi kasri al-musanna wa fathil waw wal lam mukhaffafan syai'un kanat al-mar'atu tajid tajlibu bihi mahabbata zawjiha. Di zaman dahulu kala, di zaman jahiliyah, ini yang dilakukan oleh perempuan-perempuan yang bikin sesuatu yang menjadikan dia dicintai oleh suaminya. Wahuwa darbun minas sihir. Ini bagian dari sihir, sehingga dikatakan syirkum billahi subhanahu wa ta'ala. Karena mereka akan minta bantuan pertolongan jin atau syayatin. Barakallahu fikum. Dalam pelaksanaan sihir ini. Kiwala ini. InsyaAllah akan ada pembahasan lebih lanjut tentang masalah ini. Yang biasa disebut dengan sihrul ataf namanya. Sihrul ataf. Sihrul ataf ini sihir yang dibuat oleh seseorang. Kalau bahasa sekarang ini pelet. Barakallahu fikum. Sihir yang dibuat oleh seseorang untuk menyihir orang tertentu agar supaya mencintainya atau senang dengannya. Barakallahu fi. Seperti seorang laki-laki misalnya hendak melamar perempuan yang dia harapkan bisa menjadi istrinya, tapi ternyata perempuan itu enggan, tidak mau. Barakallahu. Maka disihirlah agar supaya bisa berbalik hatinya dari benci menjadi cinta. Sihir. Jadi bagian dari kesyirik. Karena muamalah dengan syaitan. Wa darbu minasir wallahu a'lam. Adalah bagian dari kesyirikan dari sihir. Wa kana minasyir. Dan tentunya sekaligus dia adalah bagian dari kesyirikan. Lima yuradu bihi min daf'il madar wa jalfil manafi' min ghairillahi ta'ala. Dari diinginkannya sesuatu berupa daf'il madar, tertolaknya dari dia kemudaratan dan diperolehnya oleh dia kemanfaatan dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fi. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa an Abdullah ibn Ukaim marfu'an man 'allaqa shay'an wukila ilayhi rawahu Ahmad at-Tirmidzi. Marfu' sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Alhamdulillah. Hadikumullah subhanahu. Man 'allaqa shay'an wukila ilayhi. Barang siapa yang menggantung-gantung sesuatu dan menggantungkan hatinya pada sesuatu itu, wukila ilaihi, Allah akan menyerahkan dirinya pada apa yang dia harapkan dari apa yang digantung-gantung. Rawahu Ahmad at-Tirmidzi. Asy-Syarh rawahu Abu Daud wal Hakim wa Abdullah bin Ukaim huwa bi dhammil muhmalati musaggar. Ukaim ويكنّى أبا معبد الجهني الكوفي. قال البخاري أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف له سماع صحيح. Dia mendapati zaman kenabian, tapi tidak didapati bahwa dia pernah mendengar dari Rasulullah صلى الله عليه وسلم. وقد قال أبو حاتم قال الخطيب سكن الكوفة وقدم المدائن في حياة حذيفة. Dia tinggal di Kufah dan berpindah ke Madain di zamannya Hudzaifah. Wa kana thiqah, dan dia termasuk rawi yang terpercaya. Wa dzakara Ibnu Sa'd an ghairihi annahu mata fi wilayatil Hajjaj. disebutkan bahwa Abdullah bin Ukaim ini meninggal dunia di zamannya Al-Hajjaj. Qalu man ta'allaqa syai'an wukilaihi ilaihi, siapa yang menggantung-gantung sesuatu, gantung di pinggang, gantung di barakallahu bikum, di leher, gantung di tangan, di rumah, di toko, di kendaraan, macam-macam. Ini sesuatu yang digantung-gantung di jampi-jampi, di apa, macam-macam. Ini mukadimi zaman, perbuatan ini dari zaman dahulu kala, dari zaman jahiliyah. Yang hendak Rasulullah SAW hapus, berantas, barakallahu bikum, agar supaya semuanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan gantung-gantung ke jimat-jimat ini akan mencoreng dan merusak ketauhidan. At-ta'alluq yakunu bil qalb. Baik. At-ta'alluq atau bergantung yakunu bil qalb, dengan hati, wa yakunu bil fi'l juga dengan perbuatan, wa yakunu bihima barakallahu ai wakalahu Allah, yakni Allah menyerahkan orang tersebut kepada apa yang digantung-gantung tadi, ila dzalika syai' alladzi ta'allaqa, yang dia bergantung kepadanya. Baik, dia pasang sesuatu jimat atau raja-raja sekarang, entah apa itu, ada berapa kotak, alif-alif-alif, baba-baba-baba, ha-ha, ta-ta-ta-ta, jim-jim-jim-jim, hamim-hamim-hamim-hamim-hamim, entah apa-apa lagi tulisan-tulisan, atas miring, mana begitu, gambar pedang, gambar ular, kemudian dipasang di mana, di macam-macam, di toko, di rumah, di pojok-pojok rumah, untuk apa? Untuk menolak bala dan apa? Mendatangkan kemanfaat. Wahala yang bagian dari kesyirikan. Orang yang memasang benda-benda ini, hatinya akan tergantung pada benda ini. Kapan benda ini ada yang robek, ada yang ambil, ada yang hilangkan, ngamuk dia. Sangat yakin dia benda ini yang menjadikan rumah tangganya harmoni, barakallahu fikum, dagangan serta usahanya lancar, dan seterusnya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menggantung-gantung hatinya kepada sesuatu yang dia gantung, barakallahu fikum, Allah akan serahkan dirinya ke atau orang ini kepada yang dia gantung-gantung tadi, yang dia gantungkan hati padanya. Faman ta'allaqa billahi wa anzala hawaijahu bi. Ya, kebalikannya, barang siapa yang menggantungkan harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia tumpahkan seluruh kebutuhannya, dia minta berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal taja'a ilaihi. Baik. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap kepada-Nya, wa fawwada amrahu ilaihi, dan dia serahkan semuanya, dia sandarkan seluruh urusan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kafah. Allah yang akan mencukupinya. Barakallahu. Dan inilah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sesungguhnya. Baik. Tawakkal kepada Allah Subhanahu wa taala, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum. Dan hanya kepada Allah lah hendaknya kalian bertawakal jika sekiranya betul-betul kalian orang yang beriman. Bukan kepada yang lain. Al-khawf, al-raja, semuanya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Dan di antara doa-doa beliau ya begini model. Wafawwadtu amri ilaika. Ya Allah, aku serahkan seluruh urusanku kepada. Baik. Dan di antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doa beliau adalah wala takilni ila nafsi tarfata ain. Ini penyerahan diri secara total kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya hayu ya qayyum birahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfat ain. Ini namanya totalitas. Ya hayu ya qayyum, wahai zat yang maha hidup, qayyum, yang menghidupkan, yang mengurusi segala sesuatu dari makhluk-makhluk, tempat bergantung. Aslih li sya'ni kullah, perbaikilah urusanku seluruhnya tanpa kecuali. Ini kan artinya seluruh urusannya dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap yang terbaik. Karena boleh jadi kita menganggap ini yang terbaik padahal bukan. Maka ketika kita berdoa dengan doa ini, asli li sya'ni kullah, ya Allah perbaikilah urusanku semuanya. Urusan pribadiku, urusan anak istriku, urusan daganganku, urusan perkawananku, urusan agama, urusan semua urusan kita, barakallahu fiik. Kita minta terbaiknya dari Allah Subhanahu wa taala. Wala takilni ila nafsi tarfata ain, dan jangan kau serahkan diriku kepada diriku sendiri untuk mengurusinya. Walaupun hanya sekejap mata. Barakallahu fiik. Ini penyerahan diri secara sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikatakan muwahhid. Betul-betul hanya Allah yang dia harapkan. Lah orang kalau sudah gantung-gantung jimat, gantung-gantung rajah-rajah ini, barakallahu fiik, atau sesuatu yang diharapkan bisa mendatangkan kemanfaatan dan meluak bala, maka dia akan diserahkan ke benda-benda yang dia gantung itu dan dia gantung hati padanya. Maka barang siapa ta'allaqa billah, dia bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, menggantungkan seluruh harapan dan cita-citanya, wa anzal hawaijahu bi, dan dia sandarkan semuanya, dia anzala hawaijahu, dia tuang semua kebutuhan-kebutuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala, wal taja ilai, bersandar kepada Allah, wa fawwada amrahu, dia sandarkan urusannya kepada Allah, kafahu, Allah akan mencukupi. Wa qarraba ilaihi kulla ba'idin, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendekatkan untuknya segala sesuatu yang jauh. Wa yassara lahu kulla 'asirin, dan Allah akan mudahkan untuknya segala sesuatu yang susah. Wa man ta'allaqa bi ghairi, dan barang siapa yang bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ausakana ila ra'yihi wa 'aqlihi wa da'ihi wa tamaimihi wa nahwi dzalika. Siapa yang bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan dia lebih cenderung terhadap pendapatnya, akalnya, dan dawaihi, obatnya, watamaimihi, jampi-jampinya, atau jimat-jimatnya, wanah widalika, atau yang lainnya, wakalahullahu ila dzalik, maka Allah akan serahkan dia dirinya kepada apa yang dia gantung hati padanya, pendapatnya, akalnya, obat-obatannya. Obat yang kita minum sekalipun, barakallahu fikum, itu cuma sekedar sebab. Barakallahu fikum. Sebab pun harus kita yakini itu adalah sebagai sebab. Ima dengan tajrubah, wa ima dengan tuntunan syarak. Barakallahu fikum. Tajrubah, ini sudah melalui pengalaman bahwa obat ini memang untuk penyakit ini. Barakallahu fikum. Atau tuntunan syarak, walaupun secara akliyah mungkin tidak masuk akal untuk sebagian orang, maka kita kan itu tuntunan syarak. Seperti apa? Ruqyah. Ruqyah, barakallahu fikum. Ruqyah. Seperti ketika seorang yang tersengat kala jengking atau binatang berbisa di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang itu tersengat kala jengking dan tidak bisa bergerak. Barakallahu fikum. Mereka sudah mengusahakan segala sesuatunya, tidak mempan-mempan. Sehingga mereka mendatangi kelompok sahabat yang ada di luar kampung. Hal minkum raqin? Adakah di antara kalian yang bisa meruqyah? Qalu na'am, ya, ada. Sayyiduna, tuan kami atau penghulu, penghulu atau apa namanya, ketua kabilah kami lagi disengat kala jengking atau binatang berbisa. Kata para sahabat, iya. Tapi kami tidak akan meruqyah kecuali kalian berjanji akan memberikan kami sekian dan sekian kambing. Oh iya, enggak apa-apa, yang penting kalian bisa meruqyah. Maka dibacakanlah untuk orang ini apa? Fatihatul Kitab. Berkelak. Begitu selesai dibaca Fatihatul Kitab, sembuh dia langsung seakan-akan dia terlepas dari ikatan yang sangat erat. Seakan-akan dia tidak pernah sakit sebelumnya. Barakallahu fiik. Apa hubungannya dengan apa? Fatihah dan kesembuhan itu tadi? Sebagian orang mengatakan tidak masuk akal. Tapi itulah tuntunan syariah. Barakallahu fiik. Kita tetap mengatakan bahwa itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, bagian dari syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita katakan barakallahu fikum, yang mujarrab itu adalah memang sudah teruji secara ilmiah bahwa jamu-jamu ini atau obat-obatan ini untuk penyakit ini. Paham barakallahu fik? Maka mengangkat atau menjadikan atau mengambil sesuatu yang mereka anggap sebab padahal bukan sebab, maka itu tidaklah diperboleh. Barakallahu fik. Karena akan masuk ke area syirkun asgar. Seperti pelajaran kita kemarin. Ya, apa itu? Gelang dari kuningan atau sesuatu yang mereka ikat-ikat di badan mereka dengan tujuan dan harapan apa? Untuk kesembuhan atau menolak pala atau menolak ain. Barakallahu. Masya Allah. وَمَنْ تَعَلَّقَ بِغَيْرِهِ وَأَوْسَكَنَ إِلَىٰ رَأِيهِ وَأَقْلِهِ وَدَوَائِهِ وَتَمَائِمِهِ وَنَهْوِ ذَلِكَ وَكَلَهُ اللَّهُ إِلَىٰ ذَلِكَ وَخَذَلَهُ yakni dibiarkan dia terus dalam kondisi terpuruk dan dia tidak akan ditolong. وَهَذَا مَعْرُفٌ مِنْ نُسُوسِ وَالتَّجَارُبِ, dan ini dikenali dengan nas dan pengalaman-pengalaman. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mencukupi. Barakallahu fiik. Oleh karena itu ketika kita melangkahkan kaki kita keluar dari rumah kita dengan doa yang dituntunkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu wala haula wala quwata illa billah. Ini juga termasuk doa i'timad, penyandaran diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru saja dia keluar dari rumahnya, bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'alallah. Barakallahu fik. Dan dia tidak apa bersandar pada kekuatannya dia sendiri, ilmunya dia sendiri, kemampuannya dia sendiri. Dia mengatakan wala haula wala quwata. Tidak ada daya dan tidak ada upaya kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fik. Jadi menjadikan kita apa? Tenang dalam menjalani kehidupan kita. Wa qala Imam Ahmad rahimahullahu taala hadatsana Hisham ibn al-Qasim qala hadatsana Abu Sa'id al-Mu'addib qala hadatsana man sami'a Ta'al Khurasani qala laqitu Wahb ibn Munabbih wa huwa yatufu bil baiti qultu hadatsani haditsan hadithni haditsan ahfadhuhu 'anka min maqam fi maqami hadha. Barakallahu fikum. Aku bertemu, berkata apa Al-Khurasani, aku bertemu dengan Wahab ibn Munabbih dalam kondisi dia bertawaf di Baitullah. Fakultu hadithni hadithan ahfaduhu anka fi maqami had. Ya Imam, tolong sampaikan kepada aku satu hadith dari engkau di tempatku ini, dalam kondisi kita tawaf ini, ya aku bisa menghafalnya dari engkau. Wa aujiz, dan persingkat, tidak perlu lah panjang-panjang. Alenam. Kata beliau, ini Wahab bin Munabbih. Iya. Auhallahu tabaraka wa taala ila Daud, ya Daud. Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Daud, ya Daud, ama wa izzati wa azamati. Demi keagunganku dan kebesaran kemuliaanku. La ya'tasimu bi 'abdun min 'ibadi duna khalq. tidaklah seorang dari hamba-hambaku berpegang teguh kepadaku dan tidak kepada yang lainnya dari makhluk-makhluk aku. Arifu dhalika min niyati, aku ketahui itu dari niatannya, kalbunya. Fatakiduhu samawatu sabu wa mamfi, kemudian ditipu daya oleh langit, barakallahu abikum, yang tujuh dan penghuninya. Wal arduna sabu wa mamfihin illa ja'altu lahu min bainihinna makhraja. Baik. Kalau ada, maksudnya begini, kalau ada seorang dari hamba-hamba betul-betul barakallahu menyandarkan diri kepadaku, betul-betul i'tisam berpegang teguh kepadaku, kemudian ditipu daya oleh langit dengan tujuh lapisnya serta seluruh penghuninya, ditipu daya oleh bumi dengan tujuh lapis lainnya serta penduduk-penduduknya, illa ja'altu lahu min bainihim makhraja, aku akan menjadikan orang itu jalan keluar. Jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Ama wa izati wa azamati la ya'tasimu 'abdun min 'ibadi bi makhluqin duni. Arifu dhalika min niyyati illa qata'tu asbabas samaa'i min yadi. Wa askhatul arda min tahti qadamihi. Tsumma la ubali bi ayyi adwiyatin halak. Tidaklah seorang dari hamba-hamba demi keagungan dan kemuliaan. La ya'tasimu 'abdun min 'ibadi. Tidaklah seorang dari hamba-hambaku berpegang teguh kepada makhluk-makhluk dan tidak berpegang teguh kepadaku. Yang berpegang teguh bersandar berharap hanya kepada makhluk-makhluk aku, bukan kepadaku. Arifu dhalika min niyyati. Aku tahu itu dari niatannya. Illa qata'tu asbabas sama'i min yadi. Kecuali aku akan putuskan sebab-sebab keselamatan dan kebaikan langit dari tangannya. Wa askhatul arda min tahti qadamaihi, dan aku menjadikan bumi benci terhadapnya dari bawah dia. Tsumma la ubali bi ayyi adwiyati bi awdiyatiha halak, aku tidak peduli setelah itu di lembah mana dia akan binasa. Barakallahu. Di sini katakan oleh muhaqqiq wa isnaduhu dhaifun ila Wahab. Barakallahu fiik. Sanadnya lemah sampai ke Wahab bin Munab. Walhasil barakallahu fiik. Hadis-hadis yang serupa dengan ini banyak. Barakallahu fiik. Yang menunjukkan tentang keharusan kita untuk bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak kepada yang lain. Wallahul musta'an. Kita cukupkan sampai sini. Ilahuna subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Astagfirullah.